Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa yang ke-44, 45, dan 46, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yashtaruna ad-dalalah wa yuriduna an tadillu as-sabil. Tidakkah kau lihat orang-orang yang diberi bagian dari kitab, ternyata mereka lebih memilih kesesatan dan mereka menginginkan agar kalian juga sesat. Wallahu a'lamu bi'adaikum, dan Allah lebih tahu tentang siapa musuh-musuh kalian. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا, dan cukuplah Allah sebagai pelindung dan cukuplah Allah sebagai penolong. إِخْوَانِي فِي دِينِ عَزَّكُمْ اللَّهُ كَمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengenalkan siapa musuh kaum muslimin, disebutkan dengan istilah alladzina utu nasiban minal kitab, yaitu orang-orang yang pernah diberi kitab. Masih ada dua kemungkinan kalau yang dimaksud adalah yang pernah menerima kitab, bisa Yahudi, bisa Nasrani. Maka dijelaskan pada ayat berikutnya, minal ladina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih, dan mereka-mereka yang hadu, yakni golongan Yahudi, mereka mentahrif, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wallahu a'lamu bi'a'daikum, Allah lebih tahu siapa musuh-musuh kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah kita bahas tafsirnya pada ayat yang pertama, yaitu ayat yang ke-44, bahwasanya mereka ahlul kitab lebih memilih kesesatan. Dan mereka berupaya untuk menyesatkan kaum muslimin. Tetapi ini bukan agar kita takut, tetapi agar kita waspada. Adapun takut pada mereka, jangan. Kata Allah, Allah lebih tahu musuh-musuh kalian, dan Allah cukup sebagai penolong kalian. Allah cukup sebagai pelindung kalian. Fahum harisuna ala idlalihim ghayatal hursi. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, maka mereka sangat bersungguh-sungguh untuk menyesatkan kalian dengan setinggi-tinggi kesungguhan. Badiluna juhdahum fi dzalik. Mereka mengeluarkan segenap usaha mereka untuk itu, untuk menyesatkan kaum muslimin. Walakin lamma kana Allahu wali ibadihi almu'minin. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung hamba-hambanya kaum mukminin, wa nasiruhum, dan penolong mereka, bayyana lahum mashtamalu alaihi min ad-dhalal. Karena Allah menolong kita, karena Allah membela kita, maka Allah jelaskan apa yang ada pada mereka dari kesesatan dan apa yang ada pada mereka dari penyesatan. Mereka memiliki dua kejelekan, dalal wa idlal. Dalal, mereka sesat. Idlal, mereka menyesatkan. Dalalnya disebutkan bahwa mereka yashtaruna dalalah bil huda. Mereka lebih memilih kesesatan dengan mengorbankan petunjuk, mengorbankan ilmu yang ada pada mereka. Mereka buang kitabnya, mereka lemparkan kitabnya, wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung-punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu. Yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Menyembunyikan ilmu dalam keadaan mereka tahu. Dikorbankan ilmunya oleh mereka sendiri, dibuang, dilemparkan di belakang punggung-punggung mereka. Kalau sudah kadung terlihat oleh manusia, maka mereka akan mentahrifnya. Oh, itu maksudnya bukan ke sana, tapi ke sini. Ini maksudnya bukan dia, tapi orang lain. Maksudnya bukan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah nanti akan datang dari kita, dari Yahudi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini namanya tahrif. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Berarti dia atau mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Petunjuk yang mereka buang, mereka ganti, mereka rubah, mereka tarik ke sana dan kemari. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Yang kedua, kejelekan mereka adalah al-idlal, menyesatkan. Wa yuriduna an tadhillu as-sabil, menginginkan agar kalian sesat jalannya. Ikhwan fillah na'udzubillahi, ini kejelekan yang kedua, bahwa mereka berupaya untuk menyesatkan. Wa kafa billahi waliyan, maka cukuplah Allah sebagai wali-wali kaum muslimin. Ayatawalla ahwal ibadihi bilutfin, yaitu yaltaf bihim fi jami' umurihim, yaitu Allah yang akan menjaga mereka, melindungi mereka dalam segala urusan mereka, dan memudahkan bagi mereka agar mereka bisa mendapatkan kebahagiaan mereka dan kejayaan mereka kaum muslimin. Wa kafa nabihi wa kafa billahi nasira, dan cukup bagi mereka Allah sebagai nasir. Nasir, pelindung. Nasir, yang selalu melindungi atau selalu menolong. Yansuruhum ala a'daihim, yang akan menolong melawan musuh-musuhnya. Wa yubayyin lahum ma yuhadziruna minhum wa yu'inuhum 'alayhim. Allah terangkan musuh-musuh yang perlu kalian khawatirkan, musuh-musuh yang kalian harus waspada dari mereka. Allah terangkan satu persatu. Nih, mereka seperti ini. Wa yu'inuhum 'alayhim, dan kemudian membantu untuk melawan musuh-musuhnya. fawilayatuhu ta'ala fiha husulul khair wa nasruhu fihi zawalus syarr. Disebutkan di sini dua kalimat, kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Wali dan nasir, wali dari kata wilayah, perlindungan, sedangkan nasir dari kata nasr, pertolongan. Apa bedanya perlindungan dengan pertolongan? Apa perbedaan antara perlindungan dan pertolongan? Ikhwan ibn a'azakumullah, perlindungan itu dibantu untuk mendapatkan khair. Kalau pertolongan, nasr, dibantu untuk terhindar dari syar. Baik. Ini dikatakan oleh Syekh Sa'di dalam kitab kita ini. Perhatikan, wa wilayatuhu, wilayahnya adalah husulul khair. Dimudahkan, dibantu, didukung untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wa nasruhu fihi, adapun nasrnya adalah zawalus syar, hilangnya kejelekan-kejelekan. Apa wilayahnya? Wilayahnya husul khair, mendapatkan kebaikan. Apa pertolongannya? Pertolongannya adalah zawal syar, menghindarkan dari kejelekan. Dibantu untuk terhindar dari kejelekan, agar kamu tidak kalah, agar kamu tidak terbantai, agar kamu tidak dikucilkan, dipusuhi dan seterusnya. Barakallahu fikum. Maka disebut dengan dua sifat ini Allah Subhanahu wa taala, waliyun dengan nasir. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Adapun orang-orang Yahudi, kata Allah, minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Adapun orang-orang Yahudi, maka mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Yaquluna sami'na wa asaina. Mereka berkata, kami dengar tapi kami mengingkari. Kami dengar tetapi kami memaksiati. Yani kami tahu tapi kami tidak mau. Kami dengar tapi kami tidak akan ikut. Ini kekurangan ajaran mereka Yahudi. Wasma' ghaira musma'in wa ra'ina. Layan bi alsinatihim wa ta'anan fid din. Ini permainan kalimat dengan lidah-lidah mereka, dan itu cercaan, olok-olok terhadap agama. Yang mana? Yang dicontohkan tadi tiga-tiganya. Pertama, kalimat sami'na wa asaina. Disuruh untuk mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, mereka plesetkan, bukan ata'na tapi asaina. Terdengarnya kayaknya ata'na, sami'na wa asaina, padahal maksudnya kami dengar dan kami tidak mau. Demikian pula kalimat kedua, wasma' ghairu musma'in wa ra'ina. Ini juga kalimat-kalimat yang dipesetkan oleh mereka. Mereka tidak mau mendengar ucapan Rasulullah SAW. Dengarkanlah apa yang tidak didengar, katanya. Dengarkanlah apa yang tidak mau didengar. Demikian pula kalimat ra'ina, yang sepintas dimaksudkan adalah ra'ina, perhatikan kami, perhatikanlah kami. Ternyata yang dimaksud adalah mereka bukan itu. Ru'una, cercaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalimat-kalimat ini, kata Allah, adalah kalimat-kalimat yang merupakan permainan lidah mereka. Layan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Permainan lidah mereka dan perolok-olokan terhadap agama. Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, adapun mereka, minal ladina hadu, orang-orang Yahudi, Allah contohkan bagaimana idlal mereka. Tuma bayyana kayfiyatu dhalalihim wa inadihim wa itharihimul batil alal haqqi. Kemudian dijelaskan kesesatan mereka, penentangan mereka, dan keadaan mereka lebih mementingkan kebatilan daripada kebenaran, yaitu kalimat berikutnya Allah katakan minal ladzina hadu, ini sebagai contoh, sebagai bukti. Tadi sudah disebutkan dua kejelekan mereka, dolal dan idlal. Sekarang dicontohkan. Seperti Yahudi. Wahum ulama'ud dullal. Yaitu tokoh-tokoh penyesat. Dari kalangan Yahudi. Yuharrifun al-kalima an mawadi'ihi. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Yani kalimat-kalimat dalam kitab mereka. Kalimat-kalimat Taurat yang mereka pegang. Imma bitaghyiril lafaz. Bisa jadi dengan merubah lafaz-lafaznya. Awil ma'na, atau merubah makna-maknanya. Auhuma jami'an, atau kedua-duanya. Kita mendapatkan pelajaran lagi. Bahwa tahrif ada dua macam. Ada tahrif lafaz. Ada tahrif pada lafaz. Dan ada tahrif pada makna. Kalau tahrif pada lafaz, lafaznya benar-benar dirubah. Diganti. Kalimat ata'na jadi asaina. Kalimatnya diganti oleh mereka dari kalimat istawa menjadi istaula ditambah laf. Itu lafaznya. Kadang-kadang makna lafaznya tidak dirubah. Tetapi mereka katakan lafadznya seperti itu. Tapi maksudnya bukan itu. Tapi maksudnya bukan itu. Maksudnya ke sini. Maksudnya ke sana. Ila akhirnya. Kadang-kadang kedua-duanya. Menyelewengkan maknanya dan menyelewengkan lafadznya sekaligus. Faha'ula'il Yahud. Inilah perbuatan Yahudi. Famin tahrifihim. Di antara tahrif mereka, tanzil sifat allati dzukirat fi kutubihim allati la tantabiq wa la tasduq illa ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di antara tahrif mereka, penyelewengan mereka, perubahan terhadap kitab Taurat mereka adalah apa yang turun dalam kitab mereka, apa yang terdapat dalam kitab mereka dari sifat-sifat Nabi. Yang disebutkan dalam kitab mereka yang la tantabiq wa la tasduq illa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mungkin cocok, tidak mungkin tepat kecuali pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi mereka enggan untuk menunjukkannya sehingga mereka yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, merubah kalimat-kalimatnya. Kalau tidak bisa dirubah, kalau tidak bisa diganti, apa yang mereka lakukan? Ditutupi. Berarti di samping perbuatan jelek mereka yang bernama tahrif, ada perbuatan mereka yang kedua, yaitu kitman. Menyembunyikan ilmu, ditutupi oleh mereka agar manusia tidak tahu. Yang paling jelas dari contohnya adalah berita di dalam Taurat tentang sifat-sifat Nabi yang akan datang. Ciri-ciri seorang Rasul yang akan datang. Persis, rinci. Tidak mungkin bisa diterapkan kecuali pada Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin cocok kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin bisa ditepatkan atau diterapkan kecuali pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka sembunyikan. Kalau terlihat, mereka selewengkan maknanya. Mereka takwilkan. Mereka selewengkan lafaz-lafaznya ila akhir. Ala annahu ghairu muradin biha. Yang kesimpulannya mereka katakan bahwa yang dimaukan bukan Nabi Muhammad SAW. Wala maqsudun biha, dan bukan yang dimaksud adalah beliau. Bal urida biha ghairuh, bahwa yang dimaksudkan adalah orang lain, bukan itu. Wa kitmanihim dalik, dan menyembunyikannya. Ini perbuatan kedua, kitman, menyembunyikan ilmu. Yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Fahada haluhum fil ilmi asyarr hal. Inilah keadaan mereka dalam masalah ilmu, sejelek-jelek keadaan. Qallabu fihi al-haqa'iq. Mereka bolak-balikan hakikat-hakikat. Wa nazalu al-haqqa 'ala al-batil. Mereka balikan yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Wa jahadu lidzalika al-haq, dan menentang kebenaran yang ada di dalamnya. Wa amma haluhum fil 'amal, adapun keadaan mereka dalam perbuatan-perbuatannya, wal inqiyad, dalam keterikatannya terhadap agama, fa innahum yaquluna sami'na wa asaina, maka sesungguhnya mereka tidak mengatakan sami'na wa ata'na, tapi mereka menyatakan sami'na wa asaina. Tidak mengatakan sami'na wa ata'na, yang maknanya kami dengar, kami taat, tapi mereka plesetkan menjadi kalimat sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami bermaksiat. Ai sami'na qaulaka wa asaina amrak, kami dengar ucapanmu tapi kami tentang perintahmu. Wa hadha ghayatul kufur, dan ini jelas setinggi-tinggi kekafiran. Wal inad, setinggi-tinggi penentangan. Wa syurut anil inqiyad, yang berarti dia berpaling dari keterikatan, tidak mau terikat dengan agama, tidak mau terikat dengan dinul anbiya. Wa kadzalika yukhatibun ar-rasul bi aqbahi hitab. Contoh berikutnya bahwa mereka mengajak bicara Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sejelek-jelek ucapan. Wa ab'aduhu anil adab, dan sangat jauh dari akhlak yang baik. Sangat jeleknya, sangat buruk kalimatnya. Fayaqulun, maka mereka berkata, isma ghaira musma. Apa qasduhum? Qasduhum isma minna ghaira musma'in ma tuhib. Dengarlah dari kami apa yang kau tidak sukai untuk didengar. Dengarlah dari kami apa yang kau tidak akan suka. Ikhwanuddin a'azakullah, ini kekurangan ajaran mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengarlah dari kami, niscaya engkau tidak akan mendengarkan apa yang kamu suka. Pasti kamu akan mendengarkan sesuatu yang tidak kamu suka. Bal musma' ma takrah, bahkan engkau akan mendengar sesuatu yang kau tidak sukai. Wa ra'ina, contoh berikutnya kalimat ra'ina. Qasum bidzalik, yang dimaksud dalam mereka adalah ru'unah, yang artinya aib dan kejelekan pada Rasulullah SAW. Bil aibil qabih, wa yadhunnuna anna al-lafaz lamma kana muhtamilan li ghairi ma aradu min al-umur annahu yurawwij 'ala Allahi wa 'ala rasulihi. Mereka mengira dengan kalimat-kalimat tersebut atau dengan lafaz-lafaz tersebut yang mengandung makna kesana tapi terkesan kesini, terkesan mentaati tapi ternyata isinya menentang. Dikira dengan kalimat-kalimat ini, dan dikira oleh mereka bahwa ini bisa memberikan keuntungan buat mereka, tidak terdengar seperti menentang. Mereka berkata samina wa atana, dia menyatakan samina wa atana, kayaknya sama dengan yang lain samina wa atana, ternyata tidak. Demikian pula wasma ghaira musma'in, demikian pula kalimat ra'ina, ra'ina sam'ak, ra'ina sam'a, ternyata maknanya lain. Dikira dengan itu mereka bisa mendapatkan sesuatu keuntungan, yurawij 'ala Allah wa 'ala rasulih, bisa mendapatkan keuntungan dari Allah dan rasulnya. Fatawassalu bidzalika lafat alladhi yalwuna bihi alsinatahum ila ta'an fid din, maka mereka bisa sampai dengan permainan lidah-lidah mereka untuk mencerca agama dan mencerca Rasul. Wa yusarrihuna bidzalika fima bainahum, dan mereka bisa mengucapkan terang-terangan di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka tertawa, lihat muslimin, mengira kita mengatakan sami'na wa ata'na padahal kita menyatakan sami'na wa ata'na. Lihat mereka menyatakan ra'ina, dikira perhatikanlah kami padahal kami mencerca dia. Tertawa mereka. Astagfirullah. Kufur dengan sebenar-benarnya kekufuran. Falihata, oleh karena itu Allah katakan layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Permainan lidah-lidah mereka dan cercaan terhadap agama. Tsumma arsyadahum ila ma huwa khairun lahum. Kemudian Allah bimbingkan sesuatu yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala katakan pada ayat berikutnya. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum. Kalau saja mereka berkata sami'na wa ata'na. Kalau saja mereka mendengar mengucapkan kalimat wasma' tanpa kalimat khairu musma' atau kalimat undurna bukan kalimat ra'ina. Lakana khairan lahum, niscaya akan lebih baik buat mereka. Wa aqwam, dan akan lebih lurus. Wa dzalika lima tadammanahu hadzal kalam min husnil khitab. Yang demikian karena kalimat-kalimat itu merupakan adab yang baik, wal adab laiq, dan adab yang pantas untuk berbicara kepada seorang rasul, fi mukhatabatir rasul. Wadukul tahta ta'atillah, yang berarti masuk dalam ketaatan kepada Allah dan terikat dengan agama Allah. Husnul talattuf fi talabihimul ilm, dan itu adalah cara yang sangat bagus, yang baik dalam mencari ilmu, yaitu kalimat isma atau kalimat undurna, perhatikan kami, dengarkan kami. Bisima'i su'alihim, dengan mendengarkan pertanyaan mereka. Wali'tina bi'amrihin, dengan memperhatikan urusan mereka. Fahadha huwa alladhi yanbaghi, maka inilah yang semestinya. Belajar mengkaji ilmu dengan adab yang baik, tutur kata yang baik, bertanya-bertanya dengan cara yang baik, yang sopan. Beda seorang yang bertanya dengan mempertanyakan. Kalau bertanya itu seorang talib pencari ilmu kepada orang yang diharapkan akan memberikan ilmu. Ya, syamat syekh, wahai syekhku yang kami hormati, aku punya pertanyaan demikian. Tetapi kalau mempertanyakan, itu sama dengan protes. Kenapa kok gak begitu? Kenapa kok gak begini? Kenapa kok gak begitu? Ini sudah ada su'udzon bahwa apa yang kamu ucapkan itu hak dan apa yang dikatakan oleh gurumu batil. Padahal barakallahu fikum, walaupun mungkin dalam hatimu ada sepertinya ustaz ini salah, tetapi bahasanya tidak demikian. Bahasanya orang yang meminta ilmu, jangan-jangan saya yang tidak tahu. Syekh pasti tahu ilmunya. Syekh, apakah tidak demikian-demikian? Apakah tidak demikian-demikian? Ini barakallahu fikum. Sehingga kalau ternyata syekh memiliki dalil-dalil yang ternyata kamu yang salah, kamu tidak gengsi untuk menerimanya. Oh, begitu. Jazakallah khair, Ustaz. Tetapi kalau sudah menyatakan, kenapa enggak begini? Kenapa harusnya seperti ini? Begitu diterangkan, malu. Malu untuk menerimanya. Fahada barakallahu fikum, di antara adab talabul ilmi adalah adab dalam bertutur kata kepada gurunya, barakallahu fikum. Walakin lama kanat taba'i'uhum ghaira zakiyah. Tetapi karena Yahudi memang tabiat mereka tidak baik, aradu an dzalik, mereka justru meninggalkan adab-adab yang baik tadi. Wa taradahumullahu bikufrihim wa inadihim, akhirnya Allah jauhkan dari rahmat, Allah usir mereka dari rahmatnya dengan kekafiran mereka dan penentangan mereka. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, walakin la'anahumullahu bikufrihim, tetapi memang Allah melaknat mereka dengan kekafiran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, maka mereka tidak beriman kecuali sedikit. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kalimat la'anahumullah itulah makna yang disebut oleh Syekh Sa'di tarduhum minar rahmah. Karena di antara makna laknat adalah dijauhkan dari rahmat dan diusir, dijauhkan dari rahmat. Walakin taradahumullah min rahmatihi, Tetapi mereka memang dijauhkan dari rahmat Allah, itu makna la'anat. Walakin la'anahumullahu bikufrihim, karena kekafiran mereka, maka Allah jauhkan mereka dari rahmat dan mereka tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk. Illa qalila, kecuali sedikit. Ikhwani fillah a'azzakumullah, bahirnya, tampaknya, kecuali sedikit saja dari mereka dapat hidayah. Ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir bukan itu maknanya. Tetapi la yu'minuna illa imanan qalilan ghairu kamil ghairu syamil. Kecuali mereka beriman sedikit yang tidak sempurna, tidak lengkap dan tidak menyelamatkan mereka. Paham yang dimaksud? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Mereka itu menentang dalam keadaan hati mereka yakin. Ahwa, kata seorang pendeta tokohnya kepada pendeta yang lain. Naam, huwa. Apakah dia itu dia yang di dalam Taurat kita? Iya, memang dia. Ada sedikit kepercayaan, tetapi tidak menyelamatkan mereka karena mereka menantang di zahirnya, di lidahnya. Maka la yu'minuna illa qalilan, kecuali sedikit saja keimanan. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, di antara apa yang disebutkan oleh para ulama tentang tafsir kalimat qalila. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katira. Subhanaka bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.